الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Setelah kemarin tentang iman terhadap takdir, hukum iman, sekarang mulai beliau memasuki penjelasan tentang iman terhadap para malaikat alaihimussalam. Hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang menyebutkan tentang para malaikat dan iman kepada malaikat tentunya juga salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaika wal kitabi wan nabiyyin." Bukannya kebaikan itu kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur atau barat, tapi kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikatnya, kitabnya, dan para nabi. Termasuk dari yang wajib diimani, dalam ayat disebutkan adalah iman kepada para malaikat. Juga dalam Fussilat Allah sebutkan, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah dalam imannya, dalam pengucapannya Rabb kami Allah, sehingga kepada Rabb-nya mereka beriman, taat kepada Rasul-Nya, dalam beragama mereka tidak menambah-nambah, tidak mengurang-urangi, tidak mengubah-ubah. Istiqamah. Maka turun kepada mereka para malaikat, menenangkan mereka, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Jangan kalian takut atas apa yang akan kalian hadapi ke depan, jangan kalian sedih dari apa yang telah kalian tinggalkan lalu. Dan kabar gembira bagi kalian, surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Juga di dalam An-Nisa Allah sebutkan, "Layyastan kifal masifu ayyakun abdan lillah walal malaikatul muqarrabun." Al-Masih Isa alaihi salam tidaklah keberatan untuk menjadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah, taat. Begitu pula para malaikat yang mereka itu didekatkan, dekat kepada Rabb-nya, tidaklah merasa berat untuk selalu ibadah dan taat kepada Allah. Juga dalam Anbiya, di ayat 19 dan 20, "Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun." Dan bagi Allah seluruh yang di langit-langit, di bumi, Dan yang di sisi Allah tidaklah takabur untuk ibadah kepadanya. Sebaliknya mereka tunduk taat. Tidaklah mereka merasa bosan dalam ibadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Sehingga para malaikat yang di sisi Allah itu terus dan selalu bertasbih, mengagungkan Allah dengan zikir-zikirnya di malam dan siang hari terus-menerus tiada berhenti. Tentu salah satu sifat malaikat. Allah pun sebutkan dalam surat Fatir ayat pertama, Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Allah yang jadikan para malaikat sebagai utusannya memiliki sayap 2, 3, dan 4. Juga dalam Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Yang membawa arsh dan yang di sekitarnya bertasbih memuji Allah terus beriman kepada Allah, ini sifat para malaikat, dan mereka pun beristighfar untuk orang-orang yang beriman kuat hubungan dan cinta para malaikat kepada mukminin, bahkan yang di ars, yang membawa ars, terus beristighfar, berdoa memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman, karena kedekatan dan cinta mereka kepada mukminin. Maka kita pun cinta dan wajib cinta dan memuliakan para malaikat itu. Alaihimussalam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannu min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Diciptakan malaikat dari cahaya. Diciptakan jin dari marij minar. Marijin minar, yang juga disebutkan dalam Quran, min marijin minar. Marijin minar. Antum kalau melihat api ketika menyala. Api. Ketika api itu menyala, bagian atas ujung dari api itu atau ekornya api, pasti dia bergerak-gerak. Antum dapat lihat? Cepat sekali gerakannya. Dan tidak beraturan. Goyang terus. Kesana kemari, ujung dari api yang sedang menyala. Itu yang disebut marijin minar. Bagian ujung, bagian api yang sedang menyala, yang menyambar-nyambar. Atau lidahnya api, orang bilang. Dari itu jin diciptakan. Adapun Adam alaihi salam diciptakan dari yang telah disifatkan kepada kalian. Dari tanah. Diciptakan dengan kedua tangan Allah. dan itu keistimewaan Adam. Oleh karena itu Allah sebutkan kepada Iblis ketika menolak sujud kepada Adam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu sujud kepada makhluk ini yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Dan itu keistimewaan Adam. Bukan dengan kekuasaannya. Dan ini dalil terkuat dari sekian dalil yang menunjukkan Allah itu punya tangan. Dua tangan yang mulia, agung. Dan sangat batil, salah yang mentakwilkan tangan maksudnya kekuasaan. Karena jika tangan artinya kekuasaan, dengan mudahnya Iblis akan menjawab kepada Allah, ya Allah, bukan hanya Adam, aku pun engkau ciptakan dengan kekuasaanmu. Karena tidak ada makhluk yang tidak diciptakan dengan kekuasaan Allah. Semua dengan kekuasaan Allah diciptakan. Tapi ketika itu adalah keistimewaan yang tidak diberikan kepada selain Adam, diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah yang mulia. Makanya Iblis diam. Dia enggak jawab, aku juga engkau ciptakan dengan kedua tanganmu ya Allah. Karena dia tahu itu keistimewaan Adam. Setelah diciptakan, ditiupkan nyawa kepada Adam alaihi salam, dari kepalanya disebutkan masuk sampai ke bagian tengah dari jasad beliau, belum sampai ke kakinya. Beliau melihat sudah hidup atasnya, buah-buahan surga yang menarik dan menggoda nikmatnya. Sudah berusaha Adam untuk meraih, berdiri dan mengambilnya. Nyawa belum sampai ke kaki, kik mau berdiri. Tergesa-gesa. Disitulah Allah katakan, khuliqal insanu min ajal. Khuliqal insanu min ajal. Diciptakan manusia itu dalam ketergesa-gesaan. Ada tergesa-gesa. Alaihissalam. Kita mau berdiri, mau ngambil, nyawanya belum sampai ke kaki. Dan begitulah anak cucunya. Serba tergesa-gesa dalam segala urusan mereka. Ketika Adam diberikan kepadanya pilihan, untuk memilih, maka beliau pun memilih yang di tangan kanan Allah. Kemudian beliau melihat seseorang di antara mereka bercahaya, atau disebutkan paling bercahaya. Lalu beliau tanya, siapa itu ya Allah? Allah jawab, itu cucumu Yunus. Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian beliau dapati bahwa umur Yunus disebutkan pendek, hanya 400 tahun demikian. Maka kata Adam, berikan kepadanya ya Allah sebagian dari umurku. Maka diambil sebagian dari umur Adam, diberikan kepada Nabiullah Yunus alaihissalam. Sampai kemudian ketika Adam datang ajalnya, mau diambil nyawanya, beliau sempat mengatakan, belum selesai ajalku, masih ada sisa sekian. Diingatkan sisa usiamu sudah engkau berikan kepada cucumu Yunus. Ingat dulu, engkau sendiri yang mengatakan berikan kepada Yunus sebagian dari umurku. Maka berkurang umurmu. Fajah ada Adam. Tapi Adam mengingkarinya. Mengingkari karena lupa manusia. Wah, gak pernah aku kasih umurku ke Yunus. Apa? Rasulullah katakan, fajahadat dzurriyyatuhu. Maka anak cucunya pun banyak yang mengingkari apa yang sudah dia katakan, apa yang sudah dia janjikan, dia pungkiri, dia ingkari. Wa nasiya Adam, fa nasiyat dzurriyyatuhu. Adam lupa, maka lupa pula lah anak keturunannya. Alhamdulillah. Al-Muhim, itu pada penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Itu yang Rasul sebutkan, Adam diciptakan seperti yang telah disebutkan kepada kalian. Dari mana tingginya 60 hasta. Wasabata fi ba'di ahaditil mi'raj. Di beberapa riwayat tentang mi'raj, kejadian Rasul diangkat ke langit. Rufi'a lahul baitul ma'mur alladhi huwa fi sama'is sabi'ah. Tentang baitul ma'mur di langit yang ketujuh. Wa qila fi sadisah, ada riwayat lain, baitul ma'mur di langit yang keenam. Imanzilatil Ka'bah fil ard wa huwa bi hiyalil Ka'bah hurmatuhu fis sama' ka hurmatil Ka'bah fil ard. Dan Baitul Ma'mur itu persis di atas Ka'bah. Haramnya Allah yang di langit, Baitul Ma'mur ini sejajar lurus dengan haramnya Allah yang di bumi, Ka'bah. Kalau ini Ka'bah, dia Baitul Ma'mur di atasnya, persis, urus. Dan itu yang para ulama sebutkan termasuk dalil yang membantah teori batil bahwa bumi itu berputar. Karena dengan itu akan mendustakan Rasulullah SAW. Rasul katakan Baitul Ma'mur di atas Ka'bah, ini Ka'bah di bumi. Wilayah haram yang di bumi seperti itu pula wilayah haram yang di langit. Sejajar, segaris persis. Jika buminya berputar, maka ketika dia berputar, tidak lagi segaris. Tidak lagi sejajar apa yang di bumi dengan yang haram di langit. Dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin salah Rasulullah, tidak mungkin dusta Rasulullah. Yang dusta kufar, musyrikin. Kata-kata filsafat yang mengada-ngada. Wa idza huwa yaquluhu kullu yawqulla yawmin 70,000 malak thumma la ya'uduna ilai akhiru ma 'alaihim. Masuk ke Baitul Makmur setiap harinya 70,000 malaikat dan tidak lagi mereka kembali ke batarinya. Masuk 70,000 hari ini. Besok masuk 70,000 lagi di Baitul Makmur yang di langit. Besok masuk lagi 70,000. Besok masuk terus. Yang masuk tidak akan keluar lagi selamanya. Menunjukkan banyaknya malaikat Allah. Tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali penciptanya. Subhanahu wa ta'ala. Juga di riwayat Aisyah, qala Rasulullah sallam, ma fis sama' mawdi'u qadamin illa 'alaihi malakun sajid aw malakun qa'im. Di langit tidak ada ruang satu telapak pun kecuali di situ ada malaikat sedang sujud, ada malaikat sedang berdiri ibadah memuji Allah. Fadzalika qaulul malaika, itulah terkait pernyataan para malaikat dalam Shaffat, wa inna lanahnu shaffun wa inna lanahnu musabbihun, dan kami bersaf-saf di langit. Para malaikat bertasbih, berzikir, memuliakan Allah. Wa inna lanahnu musabbihun, dan kami terus bertasbih kepadanya pencipta mereka. Seperti Rasul sebutkan, tidak ada tempat satu telapak pun kecuali di situ malaikat. Yang sujud, yang sholat, yang berzikir, penuh langit itu dengan para malaikat Allah. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasr dan Ibn Abi Hatim serta Ibn Jarir al-Tabari dan Abu Syekh. Tabrani juga riwayatkan dari hadis Jabir, ma fis samawati sab' mawdi'u qadam wala shibr wala kaf illa wa bihi malakun qa'im aw malakun sajid aw malakun raqi'. Di langit yang tujuh tidak ada tempat satu telapak pun atau satu jengkal pun atau satu telapak tangan pun kecuali di situ ada malaikat sedang berdiri sholat, ada yang sujud, ada yang ruku, para malaikat Allah. Fa'idha kana yawmul qiyamah qalu jami'an, sampai ketika yawmul qiyamah, padahal mereka terus menerus malaikat ini yang sujud terus sujud memuji-muji Allah dalam sujudnya, yang rukuk terus rukuk memuji-muji Allah dalam rukuknya, yang berdiri pun demikian. Itu terus semenjak mereka diciptakan sampai yaumul qiyamah. Di hari kiamat, Rasulullah sebutkan para malaikat itu semuanya yang sujud, yang rukuk, yang berdiri pada berkata, subhanak ma'abadnaka hatta ibadatin illa anna lam nusyrik bika syai'an. Ya Allah, maha suci Engkau, kami belum beribadah kepadamu dengan yang sesungguhnya. Kami belum beribadah kepadamu dengan ibadah yang seharusnya. Hanya saja kami tidak musyrik kepadamu dengan sesuatu apapun. Malaikat Allah alaihi wassalatu wassalam. Wa an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udhina li an uhaddita an malakin min malaikatillah min hamaratil arsh ma baina shahmati udhunihi ila atihi masiran bi sab'umi'ati 'am. diberitahu kepadaku, diizinkan untukku menyampaikan kepada kalian tentang malaikat dari malaikat-malaikat Allah, Hamalatul Arsy, yang membawa arsy Allah. Besarnya malaikat ini Rasulullah sebutkan, antara daun telinganya sampai pundaknya itu ditempuh dengan perjalanan 700 tahun. Baru sampai, kalau perjalanan dimulai dari daun telinga mereka sini, untuk bisa sampai ke pundaknya itu perlu perjalanan 700 tahun. Baru sampai ke pundaknya. Sebesar-besarnya manusia, paling-paling ya Allah, antara telinga dan pundaknya 10 cm, ya Allah, 1 jengkal 15 cm. Malaikat Allah pembawa ars, dari telinganya ke pundaknya perlu perjalanan 700 tahun. Ih, besarnya. Seperti apa besarnya mereka? Hadis riwayatkan Abu Dawud, Baihaqi dalam Asma wa Sifat, dan Doya Al-Maqdisi dalam Mukhtara. Sifat-sifat ini, rincian yang Rasul sebutkan, wajib diimani. Sifat mereka begini, begini, besarnya mereka begini, begini. Atau amalan mereka yang sujud, yang rukuk, yang bertasbih, yang mengirim wahyu, yang mengatur hujan, ini, itu semuanya. Tugas yang Allah perintahkan kepada mereka, wajib diimani. Selain iman secara global ada, mereka diciptakan oleh Allah dari cahaya, ibadah kepada Allah selalu tidak pernah bermaksiat. Begitu datang rincian, sifat harus diimani. Di antara para malaikat itu, pemuka-pemuka mereka, Jibril alaihissalam atau Jibril alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Jibril. Il, setiap il dalam bahasa Ibrani artinya abad, hamba. Artinya Jibril malaikat yang sangat ibadah, sangat tunduk taat kepada Rabb-nya. Allah sifati Jibril antara lain dalam An-Najm, 'allamahu syadidul quwa. Zu mirratin fastawa. Sangat dahsyat kekuatannya. Tersebutkan dalam asar bukti kekuatan Jibril alaihissalam, beliau angkat Madain kaum Lut, negerinya kaum Nabi Lut, diangkat oleh Jibril sendiri. Dan tentunya ketika diangkat, tujuh lapis bumi yang dipijak dan hidup padanya kaum Nabi Lut, plus kaumnya Lut yang hidup di situ, dan disebutkan mereka jumlahnya kurang lebih 400 ribu orang. 400 ribu orang. Ditambah lagi binatang-binatang mereka, ternak mereka. Ditambah lagi bangunan-bangunan yang ada di bumi mereka itu. Rumah ini, itu. semua itu dalam asar disebutkan Jibril angkat hanya dengan ujung sayapnya. Alaihissalam. Hanya dengan ujung sayapnya. Jibril angkat. Bumi. 7 lapis. Plus penghuninya. Plus binatang-binatangnya. Ternak mereka yang mereka miliki. Belum lagi bangunan-bangunan mereka. Belum lagi yang lain-lainnya seisinya. Sampai diangkat oleh Jibril sampai ke ujung langit. Sehingga dalam asar itu disebutkan para malaikat langit pada mendengar gonggongan anjing kaum Nabi Lut. Gonggong-gonggong mereka. Begitu pula pokok ayam yang mereka miliki. Terangkat sampai ke ujung langit. Didengar itu oleh para malaikat. Baru kemudian dibalik oleh Jibril sehingga yang atasnya dijadikan bawah. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Dibalik, dihancurkan dan diazab mereka binasa. Makanya Allah katakan syadidul quwa, bukan sekedar qawi, kuat, tapi syadid, sangat kuat, dahsyat kekuatannya. Jadi kamu bayangkan semua itu hanya dengan ujung sayapnya, ujungnya, keluarkan sampai ke langit sana. Itu kekuatan Jibril. Tidak heran kalau beliau menawarkan kepada Rasul SAW saat ditentang, didustakan, disiksa oleh kaumnya. Kalau engkau mau, wahai Muhammad, aku angkat Aksyabain, 2 gunung besar, gunung batu. Akan aku angkat 2 gunung ini, Jibril, dan akan aku hempaskan ke mereka, aku timpakan ke mereka. Rasul menolak. La yajibri. Aku berharap dari anak cucu turunan mereka lahir orang-orang yang nanti akan ibadah kepada Allah Ta'ala. Asyahid kekuatan beliau. Alaihissalam. Allamahu syadidul quwa. Bumiratin fastawa. Wahuwa bil'ufuqil a'la. Ini kan rincian, penyebutan sifat lebih detail, wajib diimani, kalau begitulah malaikat Allah. Malaikat, jamak dari malak, jamak dari malak. Malak, mufrad, jamaknya malaikat. Asal kata malak, mufrad, asal kata malak dengan hamzah. Sehingga disebut malak. Malakun, itu asalnya. Malak dari kata bakunya alukah, alukah yang bermakna risalah, kiriman, utusan. Maka malak sama dengan rasul. Secara bahasa, maknanya sama. Malak, yakni Rasul. Yang diutus, yang dikirim. Karena di lisan berat, Ma'lat. Berat di lisan, harus berhenti di hamzah. Maka orang Arab membuang hamzahnya. Takhfifan, supaya ringan di lisan. Enak. Malak. Enak. Daripada ma'lat. Malak. Kemudian dijamak dengan malaika. Demikian beliau bawakan tadi beberapa ayat, beberapa hadis tentang para malaikat Allah, yang itu merupakan pokok penting dari rukun-rukun iman, iman kepada para malaikat Allah. Sebagaimana hadis Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah tentang iman, antu'mina billah wa malaikatihi. Kamu beriman kepada Allah dan para malaikatnya. Ini. Para malaikat Allah. Maka tidak akan benar iman seseorang sampai dia beriman kepada para malaikat. Bahwa mereka adalah hamba Allah yang selalu ibadah, taat kepadanya dan tidak pernah bermaksiat dan tidak pernah bosan, tidak pernah capek, tidak pernah menyesal untuk beribadah kepada Allah, tidak pernah merasa keberatan untuk ibadah kepada Allah. Dengan demikian, kewajiban pertama iman terhadap wujud mereka. Bahwa mereka itu benar-benar ada, diciptakan Allah dari cahaya, dipilih oleh Allah, diberi sifat-sifat tadi, diberi sifatnya begini, pembawa arsy sifatnya besarnya seperti ini. Yang kedua, wajib diimani pula bahwa mereka selalu ibadah kepada Allah dan tidak boleh diibadahi, disembah, dituhankan selain Allah. Iman kepada para malaikat. Disebutkan demikian karena ada kelompok yang mengingkari wujud para malaikat. Kata mereka sebetulnya enggak ada makhluk sendiri yang namanya malaikat. Enggak ada. Kata mereka pula enggak ada makhluk yang namanya setan, jin. Enggak ada. Hanya saja kebaikan, budi pekerti, akhlak-akhlak baik yang ada dalam jiwa mendorong orang untuk berbudi pekerti, berakhlak dan sopan santun yang baik. Maka itu maksudnya malaikat, kata mereka. Adapun makhluk tersendiri diciptakan, malaikat sifatnya begini, begitu dari saya, enggak ada, kata mereka. Syaitan pun begitu, enggak ada. Cuma dia sifat jelek, watak buruk, ingin berbuat maksiat, ingin melakukan ini, itu. Kejahatan, nah, itu semua namanya syaitan, ataupun makhluk itu sendiri diciptakan dari api dan seterusnya, maka itu enggak ada. Dan itu aqlaniyin, mu'tazilah, mengingkari wujud para malaikat, dan itu batil dan sesat. Malaikat ada. Wajib diimani adanya. wajib diimani ciptaannya, diciptakan Allah. Itu tentang para malaikat sebagai arwah mutahharah, sebagai ruh yang suci, yang mulia. Dan asal tempat mereka di langit, Allah jadikan. Terkadang mereka diberi tugas, diberi perintah oleh Allah di bumi, maka turun mereka menjalankan tugas Rabb-nya. Adapun tempat asal mereka di langit. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan ruh yang Jibril dengan izin Rabb-nya dan segala perintah perkara yang Allah inginkan. Nazala bihi ruhul amin dalam syu'ara. Turun dengannya ruhul amin. Turun, diturunkan, tanazzal menunjukkan memang tempat mereka di langit. Makanya disebutkan turun ke muka bumi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tugas-tugas mulia yang Allah berikan kepada mereka. Mereka pula Allah beri kemampuan untuk yatajassad, menjelma atau menjadi seperti manusia, layaknya manusia. Dan ma'ruf hadis-hadis tentang itu. Hadis Umar bin Khattab, datang orang bajunya putih, rambutnya bersih. Orang gak ada yang kenal dari kami, tapi kok bersih? Karena kalau bukan orang Madinah semestinya dari Safar, jauh. Orang Safar sebenarnya bajunya kusut, kotor, dan rambutnya pun begitu. Tapi ini enggak bersih kayak orang Madinah, dari rumahnya ke Rasul. Padahal enggak ada yang kenal pun satu dari kami. Datang berupa manusia. Demikian pula kisah orang yang kulitnya berpenyakit, yang buta dan yang kepalanya berpenyakit atau botak, rambutnya rusak, kepalanya rusak. Masing-masing minta sembuh oleh Allah, disembuhkan dan dikasih harta. Begitu datang ke yang ini kulitnya, datang dalam rupa manusia yang juga kulitnya rusak seperti orang itu dulu. Malaikat datang. Aku mohon kepadamu atas nama Allah yang menyembuhkanmu, kamu dulu seperti aku sakit begini, cici orang melihatmu, orang gak mau dekat padamu, sekarang kamu kaya raya begini sembuh, beri aku sedikit dari hartamu, nafkah begini. Ini marah, gak ada, ini uangku semua, sana pergi. Yang botak pun begitu, sana pergi. Begitu yang buta kembali melihat, nah kamu punya hak, dihormati, dikasih harta. Walhasil yang dua dikembalikan seperti sedia kala. Asyahid datang malaikat seperti manusia. Orang ini tidak tahu kalau ini malaikat, manusia. Taunya ini manusia, menjelma seperti manusia, menjadi seperti manusia. Begitu pula kisah Nabi Musa alaihi salam. Ma'ruf, ketika dikirim malakul maut, malaikat kematian yang mengambil nyawa, diutus ke Nabi Musa untuk mengambil nyawanya. Datang dalam keadaan manusia, juga manusia, masuk rumahnya, mengambil nyawanya. Terus Nabi Musa datang ke rumah, masuk rumah beliau alaihi salam, tiba-tiba melihat ada orang laki di dalam rumahnya, segera dicekati oleh Nabi Musa dan ditampar oleh Nabi Musa, dipukul. Karena ini orang asing, kurang ajar masuk rumah, ada perempuan, ada ini. Lari ini orang, malaikat ini. Sehingga dia lapor pada Allah, ya Allah, engkau utus aku pada orang yang gak mau mati. Ini Nabi Musa gak tahu kalau itu malaikat, karena dia menjelma sebagai manusia. Asyahid bisa mereka berupa manusia. Allah berikan kepadanya kekuasaan, kemampuan untuk berupa seperti itu. Dan keadaan seperti itu paling disenangi Rasulullah SAW. Artinya ketika Jibril datang menyampaikan wahyu dalam keadaan seperti itu, seperti manusia. Karena komunikasi antara manusia dengan manusia tentu lebih gampang, lebih mudah, enak. Dibanding ketika beliau sebagai malaikat berat bagi Rasul SAW. Al-Muhim itu, para malaikat Allah, dan rincian mereka lebih lanjut, insyaAllah di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yeah.